Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini sesi yang keempat dari kajian kita terhadap buku yang pertama, yaitu kitab Al-Manzum Al-Mimiyah Fil Wasaya Wal-Adab Al-Ilmiyah karya Al-Syeikh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm. Kita telah membaca 28 bait syair dari kitab ini. Telah berlalu beberapa penjelasan tentang keutamaan ilmu. Penulis masih melanjutkan menjelaskan berbagai keutamaan ilmu yang lainnya. Di halaman 22 dari buku panduan, bait syair yang ke-29, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-ilmu mizanu syar'illahi haythu bihi kiwamuhu wa bidunil ilmi lam yakumi. Kata beliau rahimahullah, ilmu itu adalah timbangan syariat Allah, di mana dengan ilmu kiwamuhu, tegaknya syariat itu. Wabidunil ilmi lam yakumi. Dan tanpa ilmu, tidak akan tegak syariat Allah. Poin pembahasan di sini, menjadi penekanan, al-ilmu mizanu syara wa kiwamuhu. Tak ada salah ketik ya di panduan, perbaiki. Al-ilmu mizanu syara wa kiwamuhu. Ilmu itu adalah penimbang dan penegak syariat. Iya. Dasar untuk hal ini yang menjadi pegangan oleh penulis, seakan-akan beliau mengambilnya dari ayat di surah Al-Hadid ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bayyinat. Bayyinah, kejelasan-kejelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan timbangan. Liyakuman nasu bil qist, supaya manusia berdiri tegak dengan keadilan. Iya. Maksud dari ayat ini, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bayyinat. Kata Ibnu Katsir, bil mu'jizat wal hujajil bahirat wad dalail al qati'at. Al bayyinat, kata Ibnu Katsir, dengan mu'jizat-mu'jizat, hujjah-hujjah yang mencengangkan dan dalil-dalil yang memutus segala perselisihan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama mereka Alkitab. Kata Ibnu Katsir, wa huwa an-naqlul musaddaq, yaitu penukilan yang penuh kepercayaan. Wal mizan adalah al-adl, timbangan, adalah keadilan. Mizan artinya keadilan. Kata beliau, demikian ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah dan selainnya. Iya. Jadi para rasul diutus dengan bayyinat, diturunkan bersama mereka ada kitab yang merupakan naql musaddaq, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kejujuran, selalu berisi kebenaran, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Dan ada mizan yang merupakan keadilan. Karena itu di ayat yang lain dikatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, penuh dengan kejujuran dan keadilan. Dan ini semuanya adalah penggambaran tentang ilmu. Karena itu, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ilmu adalah mizanu syar'illah, adalah timbangan syariat Allah. Ya, maksudnya dengan ilmu ini, dikenal syariat itu. Dikenal syariat itu. Dikenal yang halal, dikenal yang haram, dikenal yang hak, dikenal yang batil. Bisa dibedakan antara petunjuk dan kesesatan. Hukum-hukum dibedakan dengan ilmu. Hukum-hukum dibedakan dengan ilmu. Haitsu bihi qiwamuhu, di mana dengan ilmu ini tegaknya syariat. Jadi kalau ingin menegakkan syariat, penegakannya dengan apa? Dengan ilmu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendirikan syariat, mendirikan agama. Beliau memulainya dengan ilmu. Dakwah kepada manusia untuk bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, mendidik mereka di atas ilmu syar'i. Dengan sendirinya, tatkala umat menegakkan syariat pada dirinya, dengan sendirinya berdiri khilafah Islamiyah di Madinah. Berdiri khilafah Islamiyah di mana? Di Madinah. Iya. Karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini, wabidunil ilmi lam yakumi. Tanpa ilmu tidak akan tegak syariat itu. Bagaimana dia mau menegakkan syariat sedangkan dia tidak mempelajari ilmunya? Apa yang dia tegakkan? Bisa saja dia menegakkan dari hawa nafsunya. Bisa saja dia menegakkan dari kebatilan. Sebagaimana alasan sebagian orang, katanya ingin menegakkan syariat, tapi dia masuk ke jalur yang di dalamnya tidak disyariatkan. Juga keliru orang-orang yang menyerukan mendirikan syariat, membangun khilafah Islamiyah dan sebagainya, tetapi tidak pernah belajar, tidak punya perhatian terhadap ilmu, perbuatannya sendiri banyak pelanggaran syariatnya. Bagaimana dia bisa menegakkan syariat? Tidak usah jauh-jauh di masalah peradilan misalnya, perlu adanya hakim-hakim mahkamah syariat di berbagai tempat. Itu perlu hakim-hakim. Nah, hakim-hakim itu orang yang mengerti syariat, sebab dia memutuskan dengan hukum Allah. Memutuskan dengan hukum Allah. Jadi tidak usah berpikir negara, pada diri saja dulu. Pada diri saya dulu, kita lihat yang di sekitar kita. Kalau ingin menegakkan syariat, semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Maka ini jalannya. Karena itu, kalau ingin mengikuti jalan para nabi dan para rasul, jalan mereka itu jelas. Jalan mereka jelas. Paling mudah dan paling pasti, yaitu dengan mengajarkan ilmu kepada manusia. Mengajak manusia untuk sibuk dengan ilmu dan ta'lim. Sibuk dengan al-ilm, ilmu, ta'allum, belajar, ta'lim, mengajarkan, dakwah kepada ilmu, bersabar di atasnya. Maka dengan sendirinya akan terbentuk penegakan syariat itu di tengah manusia. Baik. Jadi timbangannya disebut di dalam ayat sebagai mizan, karena dia timbangan, karena memang ilmu itu adalah timbangan. Dan dengan itulah liyakuman nasu bil qist, manusia akan berdiri dengan keadilan. Berdiri dengan keadilan. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan keutamaan ilmu dari sisi lain. Di halaman 23, bait syair ke-30 hingga ke-33. Kata beliau rahimahullah, wa kullama dukira sultanu fi hujajin fal ilmu la sultatul aidi li muhtakimi. Fasultatul yadi bil abdani qasiratun takun bil adli aw bil dhulmi wal ghashami. Wasultatul ilmi tanqadul qulubu laha ila al huda wa ila mardati rabbihim wa yadhhabu ad din wa ad dunya idha dhahaba al ilmu alladhi fihi manjatun li mu'tasimi. Kata beliau rahimahullah, wa kullama dhukira sultan, dan setiap kali kata sultan disebut. Sultan artinya kekuasaan. Fi hujajin, setiap kali kata sultan disebut di dalam hujjah-hujjah, maksudnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Fal ilmu la sultatul aidi li muhtakimi. Maka yang dimaksud dengan kata sultan di situ adalah sultan ilmu. Adalah sultan ilmu. Bukan sultan tangan. Bukan kekuasaan tangan. Limuhtakimi, bagi orang yang berhukum. Kenapa? Kata beliau, fasultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli au bil dhulmi wal ghashami. Karena kekuasaan tangan itu, sultan tangan itu terbatas menguasai badan saja. Terhadap badan saja, terbatas dia menguasai. Selain daripada itu, takunu bil adli au bid dhulmi wal ghasyami. Sultan tangan itu kadang dia dengan keadilan, kadang dengan kezaliman dan kecurangan. Berbeda dengan sultan ilmu. Bagaimana sultan ilmu? Kata beliau, wa sultatul ilmi tanqadul qulubu laha ilal huda wa ila mardati rabbihim. Adapun kekuasaan ilmu, hati-hati itu tunduk kepadanya, manut, ikut kepadanya. Ilal huda, membawanya kepada petunjuk, wa ila mardati rabbihim, dan kepada keridhaan Rabb mereka. Iya. Wa yadhhabu ad-din wad-dunya idza dhahaba al-ilmu alladhi fihi manjatun lil-mu'tasimi. Dan akan hilang agama dan dunia apabila ilmu yang di dalamnya ada keselamatan bagi orang yang berpegang telah pergi. Baik, di sini saya poinkan tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang masalah dikrus sultan fil Quran yuradu bihil ilm. Penyebutan sultan di dalam Al-Quran mengacu kepada ilmu. Iya. Jadi kalau kata sultan disebut di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah apa? Adalah ilmu. Dan ini dijadikan kaidah tetap di kalangan as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan dari Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Dan ucapan Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallak, dan disambung oleh Ibnu Uyainah di dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Abi Hatim Al-Khatib Al-Baghdadi, dan sanadnya sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi Ibnu Abbas berkata, kullu sultanin fil Quran fahuwa hujjah. Kata Ibnu Abbas, setiap sultan di dalam Al-Quran, maka dia adalah hujjah. Yang dimaksud adalah hujjah, argumentasi. Itulah ilmu namanya. Itulah ilmu. Jadi kalau kita baca ayat-ayat terkait dengan sultan, maka kembali kepada mana ini. Iya. Ketika ditegur kaum musyrikin, orang-orang kufar yang mengatakan Allah memiliki anak, maka Allah berfirman, Subhana, maha suci Allah. Huwal ghani, dialah Allah yang maha kaya. Maha cukup, tidak mungkin memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. In indakum min sultanin bihada. Apakah kalian punya sultan terhadap ini? Nah, sultan di sini artinya apa? Hujjah. Apakah kalian punya hujjah, argumen tentang itu? Iya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? Iya. Dan secara umum kaidahnya seperti itu. Kecuali kata Ibnu Al-Qayyim di satu tempat, yaitu di surah Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini ada yang menafsirkan sultan bermana hujjah. Jadi seorang yang diberi kitab dari arah kirinya itu penuh dengan penyesalan, dia berkata, tidak bermanfaat lagi hartaku dan binasalah sultanku. Di antara ulama ada yang menafsirkan binasalah hujjahku. Maksudnya sudah terputus hujjahku, saya tidak bisa bicara lagi. Iya. Dan dia mengatakan sultan di sini artinya telah pergi hartaku dan kekuasaanku. Jadi di satu tempat saja ada dua pendapat. Tapi kalau ikut kepada kaidahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, maka sultan seluruhnya bermana apa? Hujjah. Iya. Seluruhnya bermana hujjah. Nah, di sinilah renungan yang mendalam terkait dengan masalah apa? Masalah hakikat dari kekuasaan. Iya, karena itu di poin yang kedua, baina sultanil ilm wa sultanil yad. Perbedaan antara kekuasaan dengan ilmu dan kekuasaan dengan apa? Dengan tangan. Kekuasaan ilmu dan kekuasaan tangan. Iya. Semuanya punya sisi penting. Semuanya punya sisi kekuatan. Sama-sama memiliki sisi kekuatan di tengah manusia. Karena ada hal-hal yang bisa berubah di tengah manusia itu dengan tangan pemerintah. Dengan kekuatan pemerintah berubahnya. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir surah Al-Isra dari ucapan sebagian sahabat bahwa innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sungguhnya Allah menolak kejelekan itu, menghentikan dari kejelekan itu dengan pemerintah apa yang tidak berhenti dengan Al-Qur'an. Jadi ada sebagian kemungkaran seperti itu, ditegur dengan ayat, ditegur dengan hadis, dijelaskan secara agama tidak mempan. Tapi kalau dihentikan dengan tangan pemerintah langsung berhenti. Langsung berhenti. Pemerintah turun tangan berhenti. Iya. Karena memang salah satu fungsi dari adanya pemimpin adalah untuk hal ini. Memutuskan perselisihan di tengah manusia, merubah kemungkaran dan menjaga manusia di atas kebersamaan dan memelihara mereka dari hal yang bisa membahayakan mereka. Iya. Tapi ada hal-hal yang tidak akan berubah kecuali dengan kekuatan ilmu. Kecuali dengan apa? Kekuatan ilmu. Iya. Karena itu disebutkan tentang kaum Khawarij. Bagaimana kaum Khawarij ini ditaklukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan ilmu. Padahal sebelumnya diperangi oleh pemerintah. Yang waktu itu Ali bin Abi Thalib dan para sahabat memerangi kaum Khawarij. Mereka tidak surut. Tidak mundur. Bahkan prinsipnya kaum Khawarij kalau mereka mati, mati syahid. Mereka yang terbunuh masuk surga. Para sahabat mereka kafirkan. Mereka hitung masuk ke dalam apa? Neraka. Waliyadzubillah. Tidak mempan mereka diperangi dengan tangan. Tapi ketika Ibnu Abbas datang mendebat mereka. Dan Ibnu Abbas hanya datang sendirian. Tidak membawa siapapun. Ibnu Abbas hanya membacakan beberapa ayat dan satu hadis di dalam menjawab mereka. Maka rujuk dari kaum Khawarij 2000 orang di kebanyakan riwayat. Ibnu Katsir menyebutkan di Al-Bidayah wa Nihayah di sebagian riwayat. Katanya rujuk dari mereka 4000 orang. Padahal jumlah mereka semuanya 6000 orang berkumpul di Hawra. Iya. Maka di sini kekuatan ilmu kadang lebih apa? Lebih besar daripada kekuatan tangan. Iya. Inilah yang dibahasakan oleh penulis di sini. Fasultatul yadi bil abdani qasiratun. Kekuatan tangan itu terbatas menguasai badan saja. Menguasai badan. Dan kalau dia berkuasa menguasai badan orang, ya mungkin dengan keadilan, mungkin pula dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Tapi berbeda dengan kekuasaan tangan. Tangqadul qulubulaha, hati itu menjadi tunduk kepadanya. Ilal huda wa ila mardati rabbihimi. Iya. Betapa banyak dari perbedaannya. Ada orang-orang misalnya, itu hanya ditaklukkan dengan diberi harta, di kekuatan baru dia tunduk. Ini kekuasaan badan. Tapi kalau para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka bicara dengan ilmu mengikat hati orang. Mengikat hati manusia. Mereka itu tunduk kepada dalil. Tunduk kepada syariat Allah. Jadi ketika hati mereka diikat kepada petunjuk dan mencari ridha Rabb mereka, maka mereka akan ikut. Iya. Mereka akan ikut. Tidak perlu untuk dibayar, dikuasai badannya. Tapi Subhanallah, dengan kekuatan ilmu itu menjadi tunduk. Dan itulah keberadaan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dari masa ke masa, manusia itu ikut kepada ucapan mereka. Bahkan pada hal-hal besar, perkara-perkara besar, ada hal-hal yang tidak bisa dirubah oleh pemerintah, hanya berubah dengan lisan para ulama. Mereka hanya beri fatwa tertentu, berubah. Hanya diberi nasihat tertentu, mereka berhenti. Padahal sebelumnya diperangi, tidak mempan. Ya, maka di sini pentingnya kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Nah, inilah yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Dan dia mengetahui kadar ilmu di sini. Ini solusi juga untuk orang-orang di dalam rumah tangganya, di dalam mendidik anaknya. Dan sampai dia menganggap bahwa anaknya itu tunduk hanya kalau dia selalu memberi hukuman kepada anaknya. Ya, anaknya tunduk kalau dia selalu singa di depan anaknya, baru dia tunduk. Atau misalnya tunduk kalau selalu diberi hadiah dan pemberian. Ya. Kadang cara-cara tersebut ada manfaatnya kadang. Tetapi yang paling bagusnya mereka ditundukkan dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Kapan disampaikan dengan tuntunan ilmu, dia belajar dari ilmu agama, dia berikan dari hal-hal yang mengikat hati anak itu, maka tidak perlu diawasi. Tidak perlu dia selalu bertanya. Diberikan dari ilmu, maka akan tunduk sendiri, kembali kepada hal yang benar. Inilah sultanul ilm, kekuatan dari ilmu. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, dihabul ilm. Dihabud dunia, dihabul ilm, dihabud dini wa dunia. Itu wawunya tambahan ya, dihapus wawunya. Hilangnya ilmu, iya. Atau bisa dikasih huwa di situ. Dihabul ilm, huwa dihabud dini wa dunia. Hilangnya ilmu, itu artinya hilangnya agama dan dunia. Jadi kalau ilmunya pergi, berarti lenyaplah agama dan apa? Lenyap agama dan dunianya. Iya, akan lenyap dari agama dan dunia mereka. Baik, ini sudah masuk di pembahasan lain ya. Terkait dengan keutamaan ilmu di sisi lainnya. Baik, sebelum saya pindah ke sini, saya ingin tegaskan kembali bahwa sultan dengan ilm, kekuatan dengan ilmu, ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Sepanjang dia belajar, menuntut ilmu, maka dia punya dari sultan ilmu tersebut. Dia memilikinya. Tapi kalau sultan tangan, itu hanya dimiliki oleh para raja, orang-orang kaya. Hanya itu yang memilikinya. Karena mereka yang mampu mengikat badan manusia dengan apa? Dengan kekuasaan dan hartanya. Tetapi kalau ilmu, ini semua orang bisa untuk memilikinya. Dan kadang hal tersebut lebih apa? Lebih kuat. Kejadian-kejadian di beberapa negara sebelumnya, di Aljazair itu, dulu ada kelompok-kelompok yang memerangi pemerintah dari kaum Khawarij. Mereka bersembunyi di gunung-gunung. Iya. Nah, itu mereka banyak berubah dengan apa? Dengan bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama. Iya. Karena itu fatwa-fatwa Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, itu merubah banyak dari mereka sehingga mereka bertobat. Turun. Dan pemerintah di sana sangat menghormati para ulama. Fatwa-fatwa mereka dimasukkan di koran-koran. Karena memang itu merubah. Iya. Belum lama kejadian, ada di sebagian negara ya, tepatnya di Kuwait. Pernah terjadi di sana sebuah kejadian di mana akan diadakan demonstrasi besar-besaran di Kuwait itu. Iya. Dan sudah ditentukan waktu demonstrasinya. Jadi misalnya besok mau demonstrasi, hari ini ada yang bertanya ke Syekh Shalal Fauzan. Ada yang bertanya ke Syekh Saleh Al-Fauzan. Dia bertanya apa hukum demonstrasi? Apa hukum mengingkari perbuatan pemerintah terang-terangan di depan umum? Syekh hanya menjawab satu baris saja. Iya. Hanya menjawab satu baris. Diharamkan untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah dan diharamkan menasihati pemerintah terang-terangan. Sudah. Selesai. Orang yang bertanya ini, dia telpon ayahnya ke Kuwait. Ada fatwa Syekh. Dia kirim ke ayahnya. Ayahnya punya kawan di koran Al-Watan. Masuk ke koran fatwa Syekh halaman pertama. Iya. Yang tadinya katanya mau kumpul sekian juta manusia, itu mungkin dah terjadi, tapi mungkin dah sampai seperempat dari yang ditargetkan. Perhatikan bagaimana perubahan dengan apa? Fatwa seorang alim. Itu memberi pengaruh, mengikat jiwa. Karena mereka tahu bahwa alim ini ketika berbicara, itu berbicara dengan apa? Berbicara dengan ilmu. Di atas petunjuk. Itulah yang mengikat mereka. Itu hakikat dari apa? Yang sebenarnya dihitung sebagai kekuasaan. Iya. Dihitung sebagai kekuasaan. Nah inilah yang harusnya seorang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dia mempelajarinya. Nah ini salah satu pengaruh indah dari mempelajari ilmu syariat. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam tarikhnya dari Ash'ath Ibn Syu'bah Al-Misisi. Iya. Beliau berkata, ketika Harun Ar-Rashid Amirul Mukminin waktu itu masuk ke kota Raqqah, maka bertepatan dengan itu Abdullah ibn al-Mubarak, alim negeri Khurasan, juga masuk ke kota tersebut berkunjung. Iya. Bagaimana perbedaannya? Ketika Abdullah ibn al-Mubarak masuk ke kota, maka beliau disambut oleh manusia berbondong-bondong, diikuti oleh manusia sampai mereka berada di dekat Ibnu Mubarak, dia sambil bicara, ya mungkin menyampaikan hadis. Orang-orang saking banyaknya, dia ingin selalu dekat Ibnu Mubarak, terputus sendalnya dia biarkan saya. Dari kejauhan debu, ya terbang tinggi ke udara. Maka salah seorang istri Harun Ar-Rashid dari ibu anaknya, biasanya diistilahkan budaknya, cuman dia melahirkan anak Harun Ar-Rashid, dia naik ke tempat tinggi dari istana. Maka dia lihat manusia, kondisinya seperti itu. Ada apa ini? Satu orang diikuti banyak manusia, sampai dari jauh kelihatan debu mengepul ke atas. Iya. Maka orang-orang pun menjawab, ini seorang alim dari Khurasan tiba di kota Raqqah. Namanya Abdullah ibn al-Mubarak. Kata perempuan ini, kata istri Harun al-Rashid ini, demi Allah, inilah kekuasaan. Inilah kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun al-Rashid yang hanya mengumpulkan manusia dengan polisi-polisi dan pembantu-pembantunya. Iya. Jadi akan bisa dia bedakan yang mana yang sebenarnya dihitung sebagai apa? Kekuasaan. Maka alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa pelajaran berharga terkait dengan pembahasan ini. Perbedaan antara sultanul ilm dan sultan apa? Sultan al-yad. Sultan ilmu dan sultan tangan. Kemudian penulis menjelaskan tentang hilangnya agama dan dunia itu apabila hilang ilmu. Kita boleh wayadhabud din wad dunya. Agama dan dunia akan hilang idza dhahabal ilmu, apabila ilmu itu hilang. Iya. Apabila ilmu itu hilang. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubin nas walakin yaqbidul ilm biqatbil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja, dilepas dari hati-hati manusia, tidak. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, dalam sebuah riwayat, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun. Riwayat lain, sampai ketika tidak tersisa seorang alim pun. Ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka manusia pun menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil, tokoh-tokoh yang jahil. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Iya. Maka ini musibah yang menimpa. Apabila ilmu telah pergi, maka itu adalah tanda hilangnya agama dan dunia. Dan itu tanda hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayurfa al-'ilm." Sesungguhnya dari tanda hari kiamat, ilmu itu diangkat. Ilmu itu diangkat. Iya. Dan juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-harj." Sesungguhnya di depan hari kiamat, sebelum hari kiamat, ada hari-hari turun padanya kejahilan, diangkat padanya ilmu, dan akan banyak terjadi pembunuhan. Iya. Maka hilangnya ilmu itu adalah tanda hilangnya apa? Hilangnya dunia dan hilangnya agama. Dan hilangnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Dengan diwafatkannya para ulama. Iya. Karena itu pada hadith-hadith yang seperti ini harusnya mengingatkan kita semua tentang pentingnya mempelajari ilmu agama, menyebarkannya, melestarikannya di tengah manusia. Sebab itu adalah tanda baiknya dunia dan akhirat mereka. Sepanjang di sebuah negeri ilmu agama itu kuat, maka baik negeri itu. Tapi kapan di sebuah negeri ilmu agama itu lemah, maka itu adalah pertanda jelek untuk negeri. Itu saja yang menjadi ukuran dan cirinya. Karena itu seorang muslim dan muslimah, kalau dia mencintai kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya, hendaknya dia belajar ilmu agama dengan baik. Mengangkat kejahilan dari dirinya, diajarkan keluarganya, tetangganya, masyarakatnya. Kalau dia tidak bisa mengajar, dia ajak manusia supaya apa? Supaya dia belajar. Inilah yang menyebabkan ilmu itu terjaga. Jadi sepanjang kita masih menjaga ilmu, maka itu adalah modal besar, tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Iya. Karena itu, ini selalu menjadi kaidah bagi orang yang belajar sunnah. orang yang kenal sunnah Nabi di kondisi fitnah, di kondisi terjadi krisis, di kondisi banyak musibah di tengah manusia, banyak keributan, maka obatnya adalah belajar ilmu. Lebih giat lagi untuk belajar, memperbaiki dari mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Baik, di halaman 24, penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan sisi keutamaan yang lain untuk orang yang mempelajari ilmu. Kata beliau, al-ilmu ya sahi yastaghfir li sahibihi ahlus samawati wal ardina, ahlus samawati wal ardina min lamami, kadaka tastaghfirul khitanu fi lujajin minal bihari lahu fi dhaui minal bihari lahu fi dhaui wal dhulami. Kata beliau, al-ilmu, ilmu itu, ya sahi, wahai kawanku, ya, yastaghfir, ya sahi itu arti asalnya ya sahibi, asalnya. Tapi orang Arab itu boleh sebagian kata diringkas dalam panggilan. Kata panggilan boleh diringkas. Itu disebut dengan nama munada murakham dalam istilah bahasa Arabnya. Jadi asalnya sahibi. Kalau disebut semua nanti lebih timbangan kofianya. Iya. Nah ini dimaklumi ya dalam bahasa Arab. Kaidahnya ada, penggunaannya ada. Ya orang Indonesia juga punya ya. Tapi keterlaluan kalau orang Indonesia. Ya terlalu jago meringkas. Dan ringkasannya jadi tidak benar. Abdullah berubah menjadi Dul. Hah? Abdurrahman menjadi Dur. Ya, jadi tidak ada apa? Tidak ada maknanya. Ya, dan ini tidak bagus ya. Jadi kalau mau meringkas nama, ya, dia meringkas nama tapi tetap ada makna. Tetap ada makna. Ya, misalnya orang Arab kalau nama anaknya itu ada Abdullah di depannya, Abdullah, Abdurrahman, atau apa begitu. Mereka kalau mau ringkas, dia bilang Abduh. Itu masih punya makna. Abduh artinya hamba Allah, begitu kan. Masih ada maknanya. Muhammad, misalnya, dia panggilnya Hamudi. Ya. Kan sama saja, Muhammad, Hamudi, dari makna yang sama. Ini panggilan. Jelas ya? Cara memanggil. Tapi kalau Indonesia, nah ini yang repot ya. Kadang namanya bagus, ya begitu dipanggil jadi tidak ada maknanya. Bahkan menjadi tidak bagus. Ya, baik. Nah ini harus dirubah ya, diperhatikan. Penamaan itu, nama itu doa. Jadi kalau dipanggil seorang dengan namanya, itu seakan-akan didoakan. Ya, maka panggillah dia dengan nama yang paling bagus. Panggil dengan namanya yang paling bagus. Dan seorang kalau punya nama, ya dia punya nama yang bagus juga. Kalau ada namanya yang gak bagus, dia ganti namanya. Ya. Karena itu Nabi mengganti nama sebagian sahabat. Karena maknanya apa? Tidak bagus. Ya, Sa'id ibn al-Musayyib bercerita ya. Tentang kakeknya. Kakeknya itu sahabat. Nabi bilang kepadanya, kakeknya namanya Hazan. Hazan itu artinya kesedihan. Kata Nabi, ganti nama kamu. Tapi dia tidak mau ganti. Akhirnya kata Ibnu Musayyab, terus kesedihan di tengah keluarga kami, katanya. Ya. Karena itu nama mengandung makna apa? Makna doa. Baik. Kata beliau, al-ilmu ya sahi, ilmu itu wahai kawanku, yastaghfir. Yastaghfir disukun di situ ya. Walaupun asalnya harusnya yastaghfiru asalnya. Tapi karena menjaga timbangan syair disukun, darurat syair namanya. Yastaghfir li sahibihi ahlus samawati wal ardina min lamami. Jadi ilmu itu, wahai kawanku, dimohonkan ampun untuk penuntutnya. Untuk pemilik ilmu itu. Siapa yang memohonkan ampun untuk mereka? Ahlus samawati wal ardin. Penduduk langit dan penduduk bumi. Memohonkan ampun. Dari apa? Minal lamami. Dari dosa-dosa. Iya. Minal lamam. Al-lamam itu, al-lamam itu Artinya dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa, kadang tidak dia menyadarinya. Iya. Bukan dia terus-menerus. Ini dibahasakan untuk dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa kecil. Jadi, penuntut ilmu, ahlul ilm, dosa-dosa kecil mereka itu gugur. Iya. Sepanjang mereka mengajarkan ilmu, itu digugurkan. Adapun dosa-dosa besar, tentunya dosa besar itu harus dengan apa? Dengan taubat. Iya. Jadi, dimohonkan ampun untuk penduduk langit dan penduduk bumi. Kadaka tastaghfirul khitanu fi lujajin minal bihari lahu fi dha'i wad dulami. Sebagaimana ikan-ikan di tengah atau di dalam dasar lautan juga memohonkan ampun untuk ahlul ilm fi dha'i wad dulami. Ya. Maksudnya di siang dan di malam hari, di terang maupun di gelap. Iya. Jadi dipetik oleh penulis rahimahullah, beliau bahasakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal khitanu fi jawfil ma." Sesungguhnya seorang alim itu dimohonkan ampun untuknya oleh siapa yang berada di langit dan siapa yang berada di bumi. Juga ikan-ikan yang berada di dalam air. Di tengah air. Memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Iya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Bagaimana mereka selalu dimohonkan ampun oleh siapa yang di langit, maksudnya yang di langit adalah para malaikat, dan siapa yang di bumi, maksudnya yang di bumi adalah manusia. Ya mungkin ada yang bertanya, kalau di bumi manusia, bagaimana orang kafir memohonkan ampun? Ya. Orang-orang yang fasik, apakah mereka juga memohonkan ampun untuk orang yang berilmu? Jawabannya iya. Karena lisan itu dua macam. Ada lisan hal dan ada lisan apa? Maqal. Ada lisan keadaan, kondisinya, dan ada lisan yang berbicara. Mungkin lisannya tidak berbicara, tapi kondisi dia mensyukuri ahlul ilm. Iya. Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berilmu, ya, baik seluruh yang ada di atas muka bumi. Sampai orang-orang yang berada, apa sampai hewan-hewan pun, makhluk yang lain pun aman. Sepanjang orang yang berilmu masih mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu. Dan ini terbukti ya di masa sekarang. Ya perhatikan itu ya. Sampai menjadi masalah internasional. Orang bakar hutan. Kenapa dia bakar hutan? Ya. Ini ada bentuk dari kejahilan, tidak paham. Jadi kalau diajarkan ilmu kepada mereka, ilmu tentang melestarikan hutan, keutamaan menanam tanaman, diberi ilmu tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh membahayakan manusia. Andai kata ilmu-ilmu ini masuk ke mereka, maka akan aman hutan itu. Ya? Dan itu fungsinya ahlul ilm. Kalau mereka menyebarkan ilmunya, kena orang-orang itu akan aman hutan itu. Sama di laut juga begitu. Iya. Jadi orang yang biasa masuk ke wilayah negara lain, maling ikan. Hah? Orang yang menangkap ikan dengan cara membom di lautan. Ini kan semuanya perlu diberi dari apa? Pengajaran-pengajaran. Diberi dari pembahasan-pembahasan syariat. Ya paling tidak supaya dia tahu bahwa tidak boleh dia berbuat kerusakan. Tidak boleh dia mengambil sesuatu tanpa hak. Dan tidak boleh ia membuat perugian terhadap orang lain. Ini semuanya kalau dimasukkan dari pengaruh ilmu, akan aman semuanya. Ikan-ikan di lautan pun senang dengan hal tersebut. Makanya semuanya memohonkan ampun untuk siapa? Untuk ahlul ilm. Sebab hanya mereka yang bisa melakukan itu. Iya. Maka ini dari sisi rahasianya, kenapa ahlul ilmi itu, orang yang berilmu, dimohonkan ampun oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan di lautan pun memohonkan ampun. Iya, untuk mereka. Sampai di dalam sebuah riwayat, sampai semut di lubangnya juga memohonkan ampun untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan ini dari keutamaan mereka dan pengaruh yang baik ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu kalau dia benar berilmu, pengaruhnya bagus untuk negeri. Tidak ada keamanan kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu kata Salih bin Abdullah Tasturi rahimahullahu taala, "La yazalun nasu bi khairin ma adzamu as-sultana wal ulama." Terus menerus manusia itu di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan pemerintah dan ulamanya. Sebab ini dua komponen tegak baiknya sebuah negeri. Pemerintah dan siapa? Dan ulamanya. Iya. Tidak benar kalau dikatakan diagungkan pemerintah saja, dia tidak hormati ulamanya. Demikian pula sebaliknya, dia hanya menghormati ulama, dia melanggar dari hak pemerintah. Tapi diagungkan dua-duanya. Dan dua-duanya diperintah untuk diagungkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebab kebaikan manusia. Ini semuanya pengaruh dari apa? Pengaruh dari ilmu agama. Iya. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah menjelaskan keutamaan yang lain. Di bait syair yang ke-36. Di halaman 25. Kata beliau, وَخَارِجٌ فِي تِلَابِ الْإِلْمِ مُحْتَسِبًا مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُّكَمِ. Kata beliau, dan seorang yang keluar, dan seorang yang keluar, فِي تِلَابِ الْإِلْمِ, di dalam mencari ilmu. Ya. Tilab bermakna mutalabah. Dan wazannya seperti itu ya. Talaba yutalibu mutalabatan wa tilaban. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Kan begitu ya. Sini tilaban. Jadi, wa kharijun fi tilabil ilm. Dan orang yang keluar di dalam mencari ilmu. Muhtasiban. Di mana dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut, mujahidun fi sabilillah, maka dia dianggap orang yang berjihad di jalan Allah. Ayu kami, maksudnya dia berjihad, ya, dengan segala kekuatannya, segala keberaniannya, segala keberaniannya. Kami ini, kata kami itu bisa bermakna baju besi yang dia pakai. Dan bisa bermakna keberaniannya yang sangat menantang. Iya. Di sini satu pembahasan saya poinkan. Al-kharij fi talabil ilm kamujahidin fi sabilillah. Orang yang keluar menuntut ilmu bagikan berjihad di mana? Di jalan Allah. Dan ini penulis rahimahullahu ta'ala mengambil pembahasan ini dari sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Iya, dari Imam At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari beberapa riwayatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka dia adalah fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali. Iya, masya Allah. Jadi kalau dia keluar menuntut ilmu itu seperti apa? Fi sabilillah, sampai dia kembali. Nah, jadi sini penulis rahimahullahu taala ingin membedakan, ingin menjelaskan keutamaan ilmu dari sisi bahwa jihad itu dua macam. Jihad itu dua macam. Jihad yang pertama, ada jihad dengan tangan dan dengan tombak. Iya. Dan jihad yang kedua, ada jihad dengan hujjah dan apa? Argumen, penjelasan. Ini dua jihad. Dan semuanya disebut jihad di dalam Al-Quran. Iya. Kalau jihad dengan tangan dan pedang ini dimaklumi ya, banyak ayatnya. Dan banyak orang ketika disebut jihad ini, dia pahamnya ke sana. Tapi ada jihad dengan apa? Dengan ilmu dan argumen. Dan ini jihad lebih besar. Jihad lebih besar. Karena jihad dengan tangan dan tombak, banyak orang yang bersyirikat di situ. Masuk di dalamnya. Tapi kalau jihad dengan ilmu dan argumen, ini adalah jihadnya al-khassa min atba'ir rusul. Jihadnya orang khusus dari pengikut Nabi. Bukan semuanya. Ini jihadnya para imam. Dan ini jihad yang paling afdolnya. Yang paling bermanfaatnya. Karena itu di surah Al-Furqan surah Makkiyah. Ya, dikatakan, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah engkau Nabi Muhammad menghadapi mereka, orang-orang kafir itu, dengan jihad yang besar. Dimaklumi ya, di Mekah tidak ada jihad dengan tangan. Dilarang di Mekah. Maka ketika disebut jihad yang besar, jihad apa di sini? Jihad dengan ilmu dan argumen. Iya. Jihad dengan ilmu dan argumen. Baik. Sama dengan ayat yang lain juga di surah Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini juga makkiyah. Jadi jihad yang dimaksud adalah jihad apa? Dengan hujjah dan argumen. Maka ini jihad yang paling besar. Dan tidak semua orang mampu berjihad ini. Dengan jihad, hujjah dan argumen. Ini jihadnya para imam. Jihadnya para ulama. Karena itu, pena-pena, tinta yang mengalir dari pena-pena para ulama, itu lebih tinggi, lebih suci, lebih berharga dari darah-darah orang yang mati syahid. Yang dibahasakan oleh seorang penyair, wamija wamidadu ma tajri bihi aqlamuhum azka afdal wa azka min dami syuhada'i. Dan pena-pena, tinta-tinta yang mengalir dari pena-pena mereka, itu lebih afdal dan lebih suci daripada darah orang-orang yang mati syahid. Ya. Jadi dalam memperbandingkan antara dua jihad. Jihad dengan tangan dan jihad dengan apa? Hujjah dan bayan. Dan inilah yang disebut oleh penulis di sini. Orang yang keluar menuntut ilmu, itu mujahid di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Iya. Karena ini adalah jihadnya para nabi dan para rasul. Dan ini jihad yang paling besar. Dan jihad inilah yang diharapkan kebaikannya dan manfaatnya pasti lebih besar untuk umat. Manfaatnya lebih besar untuk umat. Karena itu sebagian sahabat berkata, "Idza ja'al mautu talibal ilm wa huwa ala hadhil hal mata wa huwa syahid." Apabila kematian mendatangi seorang penuntut ilmu, dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, "Man talabal ilm faqad baya Allah azza wa jalla." Siapa yang menuntut ilmu, itu artinya dia sudah berbaiat kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya sudah berbaiat untuk apa? Berjihad. Iya. Sudah berbaiat untuk berjihad. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'al guduwa war rawaha ila al-ilm laysa bi jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Kata beliau, siapa yang memandang orang yang pergi menuntut ilmu dia pandang bukan jihad, maka ini orang kurang akal dan kurang pemikirannya. Kurang akal dan kurang pemikirannya. Iya, karena itu jihad yang paling afdolnya adalah jihad dengan apa? Dengan ilmu. Nah, disinilah kita pahami hadits ini dengan baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Subhanallah. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, sebagian ulama dia yang mengingat hari-hari dia dulu belajar. Ya, dia kenang hari-hari yang dulu dia mulai belajar. Katanya, saya keluar dari rumah sebelum subuh dan saya balik ke rumah setelah isya. Setelah apa? Setelah isya. Nah, ini keluar belajar. Ya, dan jarang di masa ini ada yang seperti itu ya. Ya, biasanya seperti ini kalau orang mau pergi kerja. Ya, sekarang ini ada yang pergi sebelum subuh, nanti balik setelah isya. Ya. Tapi ini di masa dahulu mereka seperti itu. Bahkan di masa dahulu ada yang kalau dia mau menghadiri majelis guru, iya. Dulu tidak ada mikrofon. Hah? Dan mereka semua berlomba-lomba berada duduk di depan guru. Duduk di depan guru. Wah, itu luar biasa. Mereka semangatnya untuk duduk di depan guru. Jadi ada yang sampai dia tidur di situ di tempat duduknya. Ya, supaya jangan ada yang apa? Mengambil tempatnya. Ya. Ada yang mengambil tempatnya. Sampai ketiga para penuntut ilmu rata-rata berpikir seperti itu. Ya. Jadi banyak orang yang ngantri dari malam hari. Ada yang supaya enggak tempat duduknya jangan sampai dia pergi kencing, ada yang ambil tempat duduknya, dia kencing di situ saja. Ya, dia sudah siapkan kain apa segala macam, ya, pakaian yang dengannya dia bisa apa? Kencing di situ. Subhanallah. Dan ini di masa dahulu memang hal yang menakjubkan. Ya. Enggak pernah terdengar di masa ini. Ya, saya pernah lihat hal yang seperti ini dulu ya di masa Syekh Mukbil rahimahullahu taala, tapi kita lebih santai sebenarnya. Lebih santai. Ya, masalahnya beliau di pondoknya itu tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Maksudnya listrik dari pemerintah. Tidak ada listrik 24 jam. Listriknya nanti dinyalakan pakai apa namanya? Ya, pakai mesin itu. Itu nanti di waktu sholat saya. Di waktu sholat. Dan Syekh biasanya mengajar sebelum sholat dan setelah sholat. Sebelum sholat cuma sekali aja beliau ngajar sebelum duhur. Selainnya habis duhur, habis asar, habis maghrib, sampai isya beliau mengajar. Nah, itu biasanya murid-murid kalau mau duduk di depan, ya dia sudah ngantri di situ. Ya, dari habis sholat subuh dia sudah duduk di situ di depan. Ya, kalau ramai, dari sebelum subuh dia sudah tidur di situ. Ya, ngantri. Jadi kalau mau pergi makan, dia simpan saja bukunya di situ. Dia cuma pergi ambil roti saja. Balik, kadang rotinya dia makan di majelis, kadang dia simpan di rumah, nanti habis belajar baru dia apa? Dia kembali lagi. Iya. Supaya bisa dapat apa? Duduk di saf awal. Dekat syekh. Dan itu memang terasa nikmat sekali. Terasa nikmat. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak dirasakan kecuali oleh siapa yang apa? Mencobanya. Tapi kalau kita di masa ini, masya Allah, ya, seringnya kadang hadir belakangan, ya, cepat hadir pun dia pilih tempat duduk yang bisa sandar-sandar, ya, santai. Oh, ini maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Jangan ada yang menoleh-noleh kanan dan kiri. Ya, saya cuma bicara saja. Baik. Jadi seperti itu. Ya, ini perbedaannya harus kita lihat. Karena derita yang dihadapi oleh seorang dalam belajar dan menuntut ilmu, itu bagi orang di masa dahulu dianggap sebagai jihad fisabilillah. Ya, beda dengan kita di dalam menilainya. Mereka duduk saja, mereka anggap itu ibadah. Karena itu mereka selalu gembira, selalu bahagia dengan menuntut ilmu. Di kondisi apapun, dia tetap dihitung sebagai apa? Orang yang fisabilillah. Nah, maka ini keutamaan yang sangat indah untuk apa? Orang yang mempelajari ilmu agama ini. Baik, kita berpindah ke keutamaan yang lain. Penulis rahimahullah di bait syair yang ke-37, halaman 26. Kata beliau, wa inna ajnihatal amlaki tabsutuha li talibihi ridan minhum bisun'ihimi. Iya. Kata beliau rahimahullah, dan sesungguhnya sayap-sayap para malaikat dihamparkan oleh para malaikat itu. Li talibihi, untuk siapa yang mencari ilmu. Ridhan minhum bisun'ihimi. Karena malaikat itu ridha terhadap perbuatan para penuntut ilmu tersebut. Di sini pembahasan yang dijelaskan oleh penulis terkait dengan keutamaan ilmu. Ridhal malaika bi talibil ilm. Keridhaan malaikat terhadap para penuntut ilmu. Ya, dan ini di dalam hadis yang masyhur ya, dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm." Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan, ya, merendahkan sayap-sayapnya karena mereka ridha terhadap para penuntut ilmu. Ya. Bima yasna, terhadap apa yang mereka lakukan. Ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah. Diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dinaungi oleh para malaikat. Baik, jadi di sini ketika para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ini menunjukkan mereka merendah kepada siapa? Para penuntut ilmu. Menghormati, memuliakan para penuntut ilmu. Sebab para penuntut ilmu ini, mereka yang membawa dan menyandang warisan para nabi. Dan yang mencarinya. Dan yang mencarinya. Maka kecintaan para malaikat terhadap para penuntut ilmu, ya, ini memberikan makna pentingnya kita mencintai dan mengagungkan apa? Mengagungkan ilmu. Iya. Ada orang yang kadang dari sisi akhlaknya dia kurang bagus. Tapi orang yang bagus hatinya, ya, karena orang ini walaupun dia ada kesalahan, ada hal yang tidak baik, sepanjang dia penuntut ilmu, maka dia menghormati apa yang dia tuntut. Bukan terkait dengan orangnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Hatinya yang bagus dan pengetahuannya yang baik. Karena itu, siapa yang belajar dan menuntut ilmu, dia hormati hal tersebut. Iya, orang-orang yang menyandang Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di masa dahulu dihormati sekali. Iya, sangat dihormati. Iya, walaupun di masa sekarang ini itu kurang pandangan manusia terhadapnya, karena manusia berbeda di dalam memandang kebaikan itu. Ya, cahaya kehidupan akhirat itu redup di hati banyak manusia. Redup. Bahkan ada yang padam. Kegelapan dunia yang mendominasi. Tapi kalau cahaya kehidupan akhirat yang kuat, maka penghormatan terhadap ilmu pasti akan apa? Pasti akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Iya. Dulu ada seorang, apa namanya, ahlul ilm tinggal di Mekah. Iya. Dia tinggal di Mekah. Orang ini suatu hari menemukan sebuah barang. Begitu dia buka barangnya, ternyata isinya adalah berlian yang sangat mahal sekali. Kalung begitu, dari berlian, dari mutiara sangat mahal sekali. Ya, hukum syar'i untuk barang temuan di Mekah, hukumnya orang yang mengambilnya itu hanya mengambil untuk dia umumkan. Maka syekh ini ketika mendapatkan barang itu, dia pun menyimpannya. Begitu dia akan umumkan, sudah ada orang yang mengumumkan kehilangan barang. Iya. Maka dia pun memanggil orang tersebut. Dia katakan kepadanya, barang kamu apa? Dia sebut barangnya. Kalung, seperti yang dia sebut. Warnanya apa? Disebut sama warnanya. Penutupnya apa? Terus tali yang mengikatnya apa? Semuanya disebut. Persis jawabannya. Ya. Ini fikih ya di dalam barang temuan. Ya. Dalam barang temuan. Seperti itu kalau mengembalikan. Sama kalau di masjid ditemukan dompet. Ada yang kehilangan dompet. Panitia pegang. Begitu datang, Pak saya kehilangan dompet. Langsung dikasih dompetnya. Tanya dulu. Ya. Dompetnya warna apa? Siapa tahu dompet orang dia datang ngaku-ngaku saya. Ya, kalau disebut warnanya benar, ya. Boleh dia lihat apa isi dompet tersebut. Ada uangnya kata apa. Dia tanya ada berapa duitnya di dalam misalnya. Ya, kalau pemilik dompet biasanya dia kenal. Dia berikan pertanyaan yang meyakinkan bahwa itu memang adalah apa? Milik dia. Akhirnya setelah barang ini semuanya dia sudah sebutkan memang betul miliknya diberikan. Ya, ini memang barang kamu. Maka orang ini gembira sekali. Ya, karena ini barang mahal yang dia punya. Ya. Dan yang paling ininya lagi istimewanya ini barang adalah hadiah untuk putri dia. Maka dia ingin memberi hadiah untuk syekh ini. Kata beliau tidak boleh, saya tidak mengambil hadiah di sini. Ya, dia tidak mau mengambil sama sekali. Akhirnya waktu bergulir, syekh ini keluar di suatu keperluan menyeberangi lautan. Terjadi musibah yang menimpa kapal beliau. Ya. Akhirnya tenggelam kapalnya, terdampar beliau di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau. Di pulau ini, di situ dilihat pengaruh dari ilmu. Di pulau ini dia dapati anak-anak di masjid tidak pandai membaca Al-Quran. Maka dia pun gembira dengan hal tersebut. Dia duduk mengajari manusia apa? Bacaan Al-Quran. Sampai penduduk pulau ini pandai membaca Al-Quran. Pandai membaca Al-Quran. Ini keadaan manusia seperti itu. Iya. Dari masa dahulu. Penghormatan mereka terhadap ilmu sangat apa? Sangat baik dan semangat mereka belajar juga bagus. Ya, dan sama saja kalau dia berada di manapun dapat pulau misalnya anak-anak dapat membaca Al-Quran. Dia mulai dari situ diajari orang-orang baca Al-Quran. Maka senang manusia diajari hal yang bagus. Ya. Maka penduduk pulau pun sangat berterima kasih. Mereka berkata, "Wahai Syekh, kami di sini ada seorang anak perempuan, dia sudah tidak ada lagi keluarganya dan kami ingin menikahkan kamu dengan anak itu." Ya. Ringkas ceritanya akhirnya dia menikah dengan anak perempuan tersebut. Ya. Begitu dia melihat istrinya, ternyata kalung yang dia temukan di Mekah ada di leher istrinya. Ada di leher istrinya. Maka dia bengong saja melihat kalung itu. Ya. Dan tidak berbuat apa-apa. Istrinya pergi mengadu kepada keluarganya. Ini ada apa syekhnya? Dia bengong saja melihat saya. Ya, maka orang-orang pun tanya kepada beliau. Maka beliau menjawab, "Ini kalung yang dulu saya ketemukan di mana?" Di Mekah dia ceritakan kisahnya. Penduduk pulau pun gempar mereka. Ya, histeris takbir sana sini. Dia yang balik menjadi heran, ada apa? Ya. Kata penduduk pulau, "Subhanallah, ayah anak perempuan ini, dulu ketika dia balik dari Mekah, dia bercerita kisah ini. Dan dia berkata, saya temukan di sana ada seorang luar biasa amanahnya. Dan saya berdoa kepada Allah di jalan, semoga Allah menikahkan dia dengan putriku." Ya. Subhanallah. Dan terjadi hal tersebut. Dan ini kisah yang ma'ruf nih, disebutkan di buku-buku biografi, cuma saya lupa nama syekhnya. Baik, jadi di dalam kisah ini, maksudnya dari pelajaran yang kita petik, penghormatan manusia terhadap ilmu, penghargaan terhadap ilmu di masa dahulu itu jauh lebih baik daripada di masa sekarang. Nah, dan di sini di dalam pembahasan ridha malaikat terhadap penuntut ilmu. Ya, bagaimana mereka menghormati dan memuliakan para penuntut ilmu untuk hal tersebut. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, kata penulis rahimahullahu ta'ala di bait syair yang ke-38 di buku panduan kita halaman 27. Kata beliau, wasalikuna tariqal ilmi yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami. Kata beliau, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan menuntut ilmu, yaslukuhum, maka mereka akan diperjalankan ilal jinani tariqan, ke sebuah jalan yang mengantarnya ke sorga. Siapa yang memperjalankan mereka ke jalan sorga, bari unnasami, Allah yang mengadakan makhluk ini. Bari unnasami maksudnya bari yang menciptakan, yang memunculkan, annasam artinya makhluk. Ya, bari unnasami maksudnya Allah. Jadi kalau diterjemahkan di sini secara secara bebas, orang yang menempuh jalan mencari ilmu itu akan diperjalankan menuju kemana? Ke surga oleh Allah, bari unnasami. Kenapa? Tidak ketemu halamannya? Terbalik ya, halaman 27 itu pindah di halaman 71. Coba cari aja di halaman 71, ketemu nanti. Hah? Sudah ketemu? Baik, kita kembali ke materi. Ya. Jadi katakan wasalikuna tariqal ilmi yaslukuhum. Wasalikuna orang-orang yang berjalan tariqal ilmi, menempuh jalan menuntut ilmu, yaslukuhum bar ilal jirani tariqan bari'un nasami. Allah yang mengadakan an-nasam makhluk itu akan memperjalankan mereka ke sebuah jalan tariqan ilal jinan, menuju ke surga-surga. Iya. Ini kalimat yang disebutkan oleh penulis di sini, ini dipetik dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga dalam hadis Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke sorga. Iya. Baik. Ini hadis ada beberapa fikih yang penting kita perhatikan di sini. Baik. Ada kalimat-kalimat indah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini. Di dalam risalah beliau mensyarah hadis Abu Darda Al-Ulama Warasatul Anbiya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, faedah yang pertama terkait dengan masalah man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Menempuh jalan itu bagaimana? Kata beliau ini punya dua makna. Makna yang pertama, mungkin yang dimaksud jalan hakiki. Jalan hakiki, suluk hakiki. Wahuwa al-mashyu bil aqdam ila majalisil ilm. Maksudnya berjalan dengan kaki-kakinya menuju kepada apa? Majelis-majelis ilmu. Itu berjalan hakikat ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang menempuh sebuah jalan, dia jalan betulan. Jalan betulan. Iya. Dan ini sudah berjalan di masa para ulama dahulu. Ada yang mereka itu pergi belajar, ya, dia hitung langkah kakinya. Dia sudah berjalan sekian ribu pasakh, sekian ribu parsakh. Ya, berapa lama dia berjalan? Ada disebut oleh Ibnu Abi Hatim di biografi ayahnya, bahwa ayahnya dulu pernah menghitung langkahnya dia menuntut ilmu. Tapi setelah itu karena saking banyaknya sudah, dia tidak hitung lagi. Ya. Saking banyaknya dia berkeliling ke negeri. Kadang sebuah negeri dia datangi berkali-kali. Dia datangi berkali-kali. Dan uniknya mereka, ya, senang berjalan untuk hal tersebut, bukan berkendaraan. Walaupun boleh berkendaraan, di antara mereka juga ada yang berkendaraan, tapi mereka menghitung langkahnya. Jadi kalau dia berjalan kaki, dia berkendaraan, dia menempuh perjalanan, ini semuanya masuk di dalam hadis ini. Man salaka tariqan. Jadi ini mana yang pertama, suluk hakiki. Dari yang berkata suluk yang dimaksud sulukun maknawi. Yang lebih umum daripada itu. Kata Ibn Rajab, ya masuk juga dalamnya, dia mencari, menempuh jalan maknawi untuk mencari ilmu. Seperti dia menghafalnya, mempelajarinya, dia mengulanginya. Kalau ketemu kawan-kawannya saling mengingatkan, dia berusaha memahami, tafakkur pada ilmu, dan selainnya dari jalan-jalan yang seorang itu mendapatkan ilmu. Iya. Jadi kalau dia misalnya di rumahnya dia duduk menghafal, mengulangi, maka itu dikatakan salaka tariqan. Dia menempuh jalan juga. Walaupun tidak sedang berjalan. Tapi sebenarnya hakikatnya dia di atas jalan apa? Jalan mendapatkan ilmu. Ya, jadi ini dua makna. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan apa makna sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kalau kita lihat hadisnya, wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan. Jadi kalimat tariqannya saja nakira, ya, jalan apa saja yang dia tempuh. Apakah hakiki atau maknawi, bentuk apa-apa saja sepanjang dia yaltamisu fihi ilman. Di sini pakai yaltamisu fi'il mudhari' yang menunjukkan dia terus-menerus mencari apa? Ilmu di dalamnya. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke sorga. Apa makna dimudahkan untuknya jalan menuju ke sorga? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ada beberapa makna di sini. Di antaranya, Allah mudahkan untuk seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmunya. Iya. Mengamalkan ilmunya. Sehingga itu menjadi sebab yang mengantarnya kemana? Ke sorga. Baik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata beliau rahimahullah, kita kadang tidak urut ya, tapi di rangkaian yang disebut oleh Ibnu Rajab. Di antara maknanya, Allah akan mudahkan untuk jalan menuju ke surga. Artinya kata beliau, Allah akan mudahkan untuk penuntut ilmu ini, ilmu yang dia cari, ya, ilmu yang dia cari, jalan yang dia tempuh akan dimudahkan dengannya ilmu dan jalannya. Karena ilmu itu sendiri, itu jalan yang mengantar kemana? Ke sorga. Jadi maksudnya, kalau dia mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia dalam menuntut ilmu yang dia cari itu. Karena ilmu yang dia cari itu sudah jalan menuju apa? Menuju sorga. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang ingin mengingat, tapi siapa yang mau mengingat itu? Iya. Mana yang ketiga? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Kata Ibnu Rajab, maknanya Allah mudahkan untuk penuntut ilmu dengan ilmu yang dia sudah amalkan, dimudahkan dia memperoleh ilmu-ilmu yang lainnya. dimudahkan untuk dia memperoleh ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga itu menjadi jalannya ke surga. Iya, karena itu masyhur ya di kalangan para salaf, mereka berkata, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Iya. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah menambah orang-orang yang memperoleh petunjuk, ditambah lagi petunjuk. Ditambah petunjuk untuk mereka. Baik, mana yang keempat? Mana yang keempat? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuknya jalan yang mengantarnya ke surga. Ya, mungkin maknanya Allah mudahkan untuk penuntut ilmu mengambil manfaat dengan ilmu tersebut di akhirat, sehingga dia memperoleh jalan yang bagus mengantarnya ke surga. Ini terkait dengan di akhirat. Karena di akhirat kelak, di kengerian hari kiamat, perhara dan dahsyatnya hari kiamat, ya, seorang perlu dibimbing jalan yang mengantarnya ke mana? Ke surga. Setelah hisab, ada kegelapan. Nanti setelah itu melewati jembatan yang dihamparkan di mana? Di atas neraka jahannam. Ya. Jembatan dihamparkan di atas neraka jahannam ini, itu disebutkan. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Di tengahnya ada seperti juri-duri sa'dan yang menyambar-nyambar. Maka manusia melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti penunggang kuda yang cepat, ada yang dengan berlari, berjalan, ada yang merangkak. Yang tidak bisa melewatinya, di bawahnya adalah apa? Neraka jahannam. Jadi dia perlu kemudahan melewatinya. Ini kalau dia menempuh jalan, menuntut ilmu di dunia, Allah akan mudahkan jalan dia di sorga, jalan dia di hari kiamat, di akhirat, mengantarnya kemana? Ke sorga. Ini makna yang keempat. Iya. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebab yang memudahkan jalannya nanti mengantarnya ke sorga di hari kiamat. Baik. Jadi ini empat makna ya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dan semua makna yang disebut oleh Ibnu Rajab ini benar ya, tidak bertentangan. Semuanya mungkin di dalam hadis ini. Karena itu ini hadis kabar gembira. Iya. Kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar untuk seorang hamba. Jadi ini poin pembahasan kita, sulukut tariq fi talabil ilm tariqun ilal jannah. Menempuh jalan dalam menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Dan ini sudah kita terangkan ya, apa makna menempuh jalan dan apa makna jalan menuju surga. Apa makna jalan menuju surga. Jadi kalau saya simpulkan tadi, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ada berapa? Jalan yang menuju surga itu ada empat. Yang pertama tadi apa? Dimudahkan dia mengamalkan ilmunya, sehingga pengamalannya terhadap ilmu itu jalannya menuju surga. Yang kedua, dimudahkan untuk dia ilmu itu sendiri jalannya menuntut ilmu, karena ilmu itu sendiri jalan mengantar kemana? Ke surga. Yang ketiga, dimudahkan untuknya ilmu-ilmu yang lainnya yang menjadi sebab dia masuk kemana? Ke surga. Dan yang keempat, dimudahkan untuknya jalannya di akhirat menuju kemana? Ke sorga. Dan ini semuanya mungkin ya tercakup di dalam hadis. Baik. Kemudian kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya di masailnya an-nadara liman sami al-ilm wa wa'ahu wa hafidhahu faballagahu. Cahaya atau keelokan pada wajah seorang yang mendengar ilmu, memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikan ilmu itu. Kata penulis rahimahullah, wassami'ul ilma والوائي ليحفظه موديا ناشرا إياه في الأمم فيا نضارته إذ كان متصفا بدعوة خير الخلق كلهم. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wasami'ul ilma, orang yang mendengarkan ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, walwa'i, dan orang yang memahaminya, ini kata alwa'i, orang yang memahaminya, liyahfadahu, supaya dia menghafalkannya, muaddian, untuk dia sampaikan, nashiran, menyebarkannya, iyahu, menyebarkan ilmu itu, fil umami, di tengah umat-umat, maksudnya di tengah manusia. Maka kalau ada yang memenuhi empat kriteria ini, faya nadaratahu itkana muttasifan bida, bida'wati khairil khalki kullihimi. Betapa indahnya, betapa nadarah yang dia dapatkan, keindahan wajah, keelokan. Kalau dia bersifat dengan empat sifat di atas. Karena dia mendapatkan doa sebaik-baik makhluk seluruhnya. Doanya siapa? Sebaik-baik makhluk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia didoakan oleh Nabi Muhammad bahwa akan diindahkan wajahnya, diperelok wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sini penulis rahimahullah mengisyaratkan kepada sebuah hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ini ada beberapa riwayat ya, ada beberapa lafaz dan hadisnya ini adalah hadis mutawatir. Hadisnya adalah hadis mutawatir. Guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala, beliau punya risalah khusus tentang hadis ini, tentang hadis nadarallahu imran sami'a maqalati. Ya, beliau terangkan berbagai riwayat terkait dengan hadis ini. Kemudian beliau sebutkan 99 faedah terkait dengan hadis yang agung ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Iya. Ini konteks yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim seperti itu ya. Semoga Allah memperindah wajah seseorang. Sami'a maqalati, dia mendengar ucapanku. Pawa'aha, lalu dia memahaminya. Wahafidhaha, dan dia menghafalkannya. Waballagaha, lalu dia menyampaikannya. Nah, ila akhir hadith. Sampai akhir dari hadithnya. Hadithnya ada akhirnya, ada awalnya. Berbagai riwayat ya di dalam hadith ini. Baik. Jadi sini nadarallahu imra'an, Nabi doakan semoga Allah memberikan nadarah kepada seseorang. Iya. Diberikan nadarah. Nadarah itu adalah keindahan pada apa? Wajah. Keindahan pada wajah seseorang. Iya. Jadi keindahan, keelokan yang terlihat di wajahnya, pengaruh dari ilmu itu tampak pada wajah orang-orang yang apa? Orang-orang yang belajar ilmu. Nah, sampai subhanallah di dalam sirah dan biografi para ulama, ada dari ulama-ulama yang mereka itu dikatakan dulunya bekas budak, dikatakan orang yang sangat jelek, kondisi wajahnya, tetapi tatkala mereka mempelajari ilmu, itu tetap saja orang senang melihatnya. Tidak khawatir terhadapnya. Iya. Dan ini pengaruh dari apa? Ilmu yang dia sampaikan. Karena itu disebutkan di biografi Atha bin Abi Rabah. Disebutkan bahwa beliau ini dulu mantan budak, kemudian jelek rupanya. Tapi bersamaan dengan itu, yang duduk mengitari beliau, raja-raja dan anak-anak raja seperti anak-anak kecil di kaki beliau. Ya, karena mereka semuanya perlu kepada ilmu Atha bin Abi Rabah. Sampai ada yang berkata dari raja kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu belajar baik-baik, ya, supaya kita tidak hina lagi di bawah budak ini." Ya, maksudnya ya, dia dulu mantan budak kan begitu. Ya, Jadi tatkala mereka perlu kepada ilmu Atha, dan Atha tidak perlu kepada mereka. Tidak perlu kepada mereka. Nah, itulah sifatnya ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu seperti itu. Tatkala dia sudah mengenal ilmu, Allah beri anugerah tentang ilmu, maka dia tidak perlu kepada dunia lagi yang ada di tangan manusia. Di tangan siapapun. Karena itu pernah dikatakan kepada penduduk Basrah, siapakah yang memimpin kalian di Basrah ini? Maka orang-orang berkata, Al-Hasan Al-Basri. Ketika ditanya, dengan apa dia memimpin kalian? Kata mereka, Al-Hasan Al-Basri, ya, tidak perlu kepada penduduk Basrah, penduduk Basrah perlu kepada ilmunya. Makanya Al-Hasan pun yang apa? Ya, menjadi panutan mereka. Itulah ahlul ilm seperti itu. Mereka di kondisi apapun, selalu manusia perlu kepada mereka. Bukan mereka yang perlu kepada siapa? Kepada manusia. Baik. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an. Semoga Allah memperbaiki, memperindah wajah seseorang. Iya, ada disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Syaraf Ashabul Hadits dari Sufyan Ibn Uyainah, tapi seingat saya ada kelemahan ya dalam sanadnya. Kata beliau, "Ma min ahadin yatlubul hadits illa wa fi wajhihi nadrah." Tidak ada seorang pun yang mencari hadits kecuali di wajahnya itu ada apa? Ada keelokan. Ya. Dan ini ucapan adalah ucapan yang benar. Ucapan yang benar. Sebab orang-orang yang berjumpa dengan para ulama, dengan ahlul ilm, mereka melihat dari wajah orang-orang yang berilmu itu, ya, cahaya yang berbeda. Kadang cahaya yang tampak pada mereka berbeda dengan yang lainnya, tapi semuanya adalah hal yang bagus dan elok di wajah-wajah mereka. Di wajah-wajah mereka. Baik. Dan ini kalau terlihat di dunia, maka di akhirat kelak tentunya dia lebih apa? Lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan kebaikan untuk mereka, diindahkan wajah mereka, tidak disebutkan ini keindahannya di mana? Di dunia atau di mana? Di akhirat. Menunjukkan bahwa ini adalah keutamaan yang umum. Siapa yang mendapatkan keutamaan ini? Empat sifat disebut di sini. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Ya. Sifat yang pertama adalah dia mendengarkan ilmu. Wasami'ul ilma. Dia mendengarkan apa? Ilmu itu. Iya. Dia mendengarkan ilmu. Ini bisa dibaca wasami'ul ilma, bisa dibaca wasami'ul ilmi. Dua-duanya bisa. Jadi yang pertama dia mendengarkan ilmu. Mendengarkan. Kemudian yang kedua, walwa'i. Dia memahaminya. Setelah dia mendengarkannya, dia memahaminya dengan hatinya. Memahaminya dengan hatinya. Iya. Memahaminya dengan hatinya. Ya, dia pahami, menetap di dalam dadanya. Sebagaimana sesuatu yang masuk ke dalam bejana, dia masuk ke dalamnya, menetap, disimpan, dijaga. Sudah tersimpan di dalam bejana tersebut. Ini wawa'ahu. Iya. Jadi ibaratnya kalau dia unta, untanya itu sudah diikat. Sudah di apa? Sudah dipegang atau sudah diikat. Sehingga tidak lari lagi. Ini wawa'ahu. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, liyahfadahu. Kalau di dalam hadis dikatakan, wahafidahu. Lalu dia menghafalkannya. Ya, dia setelah memahami itu tadi, dia hafalkan supaya dia ulangi. Tetap di dalam dadanya. Bisa dihadirkan kapan saja dia inginkan. Kemudian yang ketiga, faballaghahu. Ah, ini yang ketiga. Dia apa namanya? Waballaghaha. Dia menyampaikannya. Ya, waballaghaha dia sampaikan dari apa yang dia dengar itu tadi, makalah yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibahasakan oleh penulis muwaddian nasyiran iyyahu. Dia sampaikan, dia sebarkan. Jadi ini empat derajat. Apabila empat derajat ini ada pada seorang, dialah yang paling utama mendapatkan dari doa ini. Naddarallahu imra'an. Ya, dan seorang penuntut ilmu, ya, dia berusaha melengkapi empat tingkatan ini. berusaha melengkapi 4 tingkatan ini. Dan ini tingkatan belajar. Mendengar, memahami, menghafal, kemudian apa? Kemudian menyampaikan. Tapi kadang-kadang yang tidak lengkap. Iya. Karena itu di dalam kelanjutan hadis dikatakan farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang ada orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripada dia. Warubba hamil fiqhin walisa bi faqih. Dan kadang ada orang yang membawa fikih tapi dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Iya. Jadi kalau dia menghafal hadisnya saja, dia sudah dengarkan. Dia sudah pahami. Lalu dia hafalkan. Iya. Dia hafalkan. Apakah dia punya fikih dalam riwayat tersebut? Ada mungkin yang dia cuma hafal saja, dia tidak paham apa yang dia hafal. Jelas ya? Ada orang yang mungkin dia paham apa yang dia hafal. Tapi kadang dia sampaikan kepada alim yang lain, alim yang lain itu lebih paham apa yang dia hafal. Inilah letak keindahan ilmu. Letak keindahan ilmu. Karena itu kadang Imam Syafi'i rahimahullah tidak sampai kepadanya hadis. Ada sebagian muridnya lebih luas pengetahuannya tentang hadis dari Imam Syafi'i. Misalnya Imam Ahmad. Itu lebih luas pengetahuannya tentang hadis dari siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri pernah bilang kepada Imam Ahmad, kalau ada hadis yang sampai kepada engkau belum sampai kepada kami, maka sampaikanlah kepada kami. Karena hadis apabila sahih, itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i. Ya. Dan kadang disampaikan kepada beliau hadis yang beliau tidak miliki, ternyata Imam Syafi'i lebih paham makna hadis itu daripada orang yang menyampaikannya. Iya. Daripada orang yang menyampaikannya. Itulah ilmu. Karena itu masyhur ya di kalangan para ulama. Al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Banyaknya riwayat. Bukan dengan banyaknya riwayat. Tapi ilmu itu adalah pemahaman. Ya. Cahaya Allah lemparkan ke hati seorang hamba. Nah, disitulah para ulama, subhanallah, ya, berbeda. Atau disitulah para ulama tampak dari keutamaan mereka. Dari keutamaan mereka. Dan kalau duduk dengan para ulama itu kelihatan. Ulama itu siapa? Iya. Kalau sekarang kan model-modelnya ada yang kelihatannya alim saja. Kelihatannya begitu. Ya. Mungkin dia kelihatannya banyak tulisannya, banyak bukunya. Hah? Banyak ceritanya lagi. Ya. Tapi dari sisi ilmu, dia apa? Sebenarnya bukan dikatakan orang yang berilmu. Tapi kalau ketemu dengan para ulama, itu coba lihat, ya, para ulama di masa sekarang ini, yang masih hidup ya, seperti Mufti Saudi Arabia, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Shalih Al Luhaidan, ya, saya sering kadang bacakan hadit-hadit ke beliau, ya, keluar dari beliau fikir tentang hadit itu hal yang saya tidak pikir sebelumnya, saya tidak menyangka ada fikih seperti itu. Ini menunjukkan kedalaman memahami. Nah, pernah ada sebuah hadis beliau sampaikan, beliau katakan bahwa ini ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Waktu itu saya bilang, "Syekh, itu seingat saya hadis Nabi, bukan ucapan sahabat." Ya. Akhirnya setelah itu saya baca hadisnya, saya keluarkan dari Sunan Abi Daud, lalu saya bacakan ke beliau sanadnya, ya periwayatannya. Dan waktu itu dengan tahqiq Syuaib Al-Arnaut, saya bacakan semua lengkap. Kemudian beliau terangkan mana hadis tersebut. Iya. Mana dari hadis tersebut. Langsung beliau jelaskan. Ini namanya ilmu. Fikih. Dan banyak yang seperti itu ya. Kalau kita lihat dan hadir di majelis para ulama, itu kelihatan. Ilmu itu kayak bagaimana. Baik. Jadi kesimpulannya di sini, bahwa dari keutamaan orang yang belajar menuntut ilmu itu punya nadharah, diberikan keindahan. Dan di sini 4 tingkatan disebutkan di dalam ucapan penulis, dan itu beliau ambil dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bait syair yang ke-41 halaman 29 kata beliau, kafaka fi fadli ahli al-ilmi an rufi'u min ajlihi darajatin fauqa ghairihi. Kata beliau, dan cukuplah untuk engkau tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, ya, mereka itu diangkat beberapa derajat karena ilmu itu. Diangkat beberapa derajat melebihi yang lainnya. Melebihi yang lainnya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa cukuplah tentang keutamaan ilmu yang menjelaskan keagungan dan keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu. Karena ilmu yang dia pelajari, diangkat beberapa derajat. Ya, dan ini beliau petik dari ayat Al-Quran ya, di surah Al-Mujadalah. Bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Al-Mujadilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Baik. Jadi ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan pengangkatan derajat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berilmu. Dan ini penekanan yang ditekankan di sini. Karena itu saya poinkan pembahasan raf'ud darajat li ahli ilm. Pengangkatan derajat orang-orang yang berilmu. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat, beliau katakan bahwa di dalam Al-Quranul Karim pengangkatan derajat itu disebutkan di 4 tempat. Iya. Disebutkan di 4 tempat. Tapi setelah itu Ibnu Al-Qayyim sebutkan tempat yang kelima. Iya, di pembahasan yang lain, di tempat yang kelima. Itu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat derajatnya. Jadi semuanya ada 5 tempat ya. Jadi tempat yang pertama di sini. Ayat di surah Al-Mujadilah. Tempat yang kedua itu di surah Al-Anfal. Ayat 2 sampai ayat 4. Tempat yang ketiga di surah Taha ayat 75. Dan tempat yang keempat di surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Dan tempat yang kelima di surah Ibrahim. Di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ayat 83 tentang kisah Nabi Ibrahim. Iya. Jadi berapa tempat semuanya? 5 tempat. Jadi semuanya di 5 tempat ini disebutkan pengangkatan derajat. Di 4 tempat darinya itu pengangkatan derajat dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Di 4 tempat. Dan di tempat, di satu tempat yaitu di surah An-Nisa, itu pengangkatan derajat dengan apa? Dengan jihad. Pengangkatan derajat dengan jihad. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau berikan kaidah di sini. Kata beliau, fa'adat raf'atud darajat kulluha ilal ilmi wal jihad alladaini bihima qiyamuddin. Kata beliau, maka seluruh pengangkatan derajat di dalam Al-Quran itu kembali kepada dua saja. Kembali kepada ilmu dan kembali kepada apa? Jihad. Dan dua-duanya ini adalah sebab tegaknya agama. Ya. Jadi semuanya kembali kepada apa? Ilmu dan jihad. Pengangkatan derajat dengan ilmu di 4 tempat. Dan pengangkatan derajat dengan jihad di satu tempat saja. Berarti utama yang mana? Ilmu atau jihad? Keutamaan ilmu. Ini sisi lain ya dari keutamaan ilmu. Dan di ayat ketika dikatakan yarfa'illahu, Allah mengangkat. Ini pengangkatan derajat itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang diangkat kedudukan mereka di tengah manusia. Ada yang diangkat derajat mereka di tengah manusia. Ada yang diangkat dari kehidupan mereka, wibawa mereka, berbagai macam pengangkatan. Iya. Darajat. Darajat itu jama ya, bukan cuma satu, dua, tapi banyak derajatnya. Ya, dan tidak disebutkan di sini derajat di mana? Di dunia atau di akhirat? Karena pengangkatan derajat untuk mereka di mana-mana. Di dunia dan di mana? Di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan ini keutamaan untuk orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian setelah itu, penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan keutamaan ilmu dari sisi lain. Ya. Ini ada 4 bait syair ya, berkaitan. Kata beliau, wa kana fadlu abina fil qadimi alal amlaki bil ilmi min ta'limi rabbihimi kadaka yusufu lam tadhhar fadilatuhu lil alamin bi ghairi ilmi wal hikami wa mattiba'u kalimillahi lil khadiril ma'rufi illa lil ilmi anhu mumbahimi ma' fadlihi bi risalatil ilahi lahu wa maw'idin wa sama'in minhu lil kalimi. Ini 4 bait syair. Ya, saya poinkan di sini 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, keutamaan seseorang itu di atas yang lainnya itu diketahui dengan ilmu. Pembahasan yang kedua, keutamaan Adam di atas seluruh malaikat. Pembahasan yang ketiga, keutamaan Yusuf terhadap penduduk zamannya, terhadap orang-orang di masanya. Dan pembahasan yang keempat, fadlu Musa alal Khadir wattiba'u Musa lahu liajli ilm. Keutamaan Nabi Musa di atas Nabi Khadir, dan bagaimana Nabi Musa mengikuti Nabi Khadir karena apa? Karena ilmu. Baik, kita detailkan dari ucapan penulis. Kata beliau, wa kana fadlu abina fil qadimi. Dan adalah keutamaan ayah kita. Ayah kita siapa? Adam alaihi salam. Fil qadimi, di masa dahulu. Alal amlaki, terhadap para malaikat. Keutamanya bil ilmi, dengan ilmu. Iya. Min ta'limi rabbihimi. Karena Nabi Adam diajari oleh Rabb mereka. Nah, itu kan tampak sekali. Keutamaan Nabi Adam alaihi salam di waktu itu. Iya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, maka disampaikan kepada para malaikat. Malaikat pun berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak di atas muka bumi, menumpahkan darah, padahal kami ini selalu bertasbih dan mensucikanmu. Maka Allah berfirman, inni alamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Maka dari situlah ditampilkan keutamaan Nabi Adam di atas malaikat. Maka Nabi Adam alaihi salam diajari seluruh nama. Diajari seluruh nama. Ketika ditanyakan kepada para malaikat, maka mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dari sini Allah tampakkan keutamaan Nabi Adam. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, beritakan kepada para malaikat nama-nama mereka. Nama-nama itu tadi. Maka dikabarkan oleh Nabi Adam. Iya. Maka Nabi Adam alaihi salam ditinggikan, lebih diangkat di atas malaikat. Karena apa? Karena ilmu. Ya, karena itu kaidahnya bahwa siapa yang ingin dilebihkan di atas yang lainnya, jangan dia cari dengan apa? Dengan dunia. Jangan dia cari dengan harta. Iya. Jangan dia cari dengan harta. Karena itu kata sebagian as-salaf, kalau ada orang yang melombai kamu, mendahului kamu dalam dunia, maka hendaknya kamu dahului dia dalam akhirat. Ya, sebab itu saja yang bisa menyainginya. Ya, kalau ada yang melombainya dalam dunia, maka dia dahului dalam apa? Dalam akhirat. Itu yang paling bagus. Ya, kalau mau diikuti dunia, tidak ada habisnya. Tetangganya punya mobil, ya, dia juga pusing mau punya mobil. Ya, ingin menyaingi. Hah? Tetangganya bikin ini, dia juga ingin bersaing seperti itu. Habis kalau masalah dunia. Tidak ada hentinya. Tapi kalau dia saingi dengan ibadah, setiap kali ada sesuatu, maka dia berlomba di dalam beribadah kepada Allah. Maka ini yang menyejukkan hati, meninggikan derajat. Dan ini akan membuat perkaranya lebih apa? Lebih bagus. Iya. Maka Nabi Adam alaihi salam ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamanya di atas malaikat dengan ilmu. Kadzaka Yusuf, demikian pula Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf, lam tadhhar fadilatuhu lil alamin bi ghairi ilmi wal hikami. Tidak tampak keutamaan beliau kepada seluruh manusia di masanya. Ya, kecuali dengan ilmu dan hikmah. Kecuali dengan ilmu dan hikmah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf alaihi salam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala hukum dan ilmu. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Begitu Nabi Yusuf sudah tiba di usia dewasa, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Ini juga penting, ya. Sebab seorang itu bertambah ilmu kalau dia selalu ada ihsan. Ihsan itu, ya, ada banyak makna, ya. Ihsan bisa bermakna dia selalu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu kadang bermakna dia selalu berpegang di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ihsan kadang bermakna dia berbuat baik kepada apa? Manusia. Yang jelas dia sepanjang masuk ke dalam golongan al-muhsinin, maka pasti akan berhak untuk mendapatkan ini. Karena alasan Nabi Musa atau Nabi Yusuf alaihi salam diberi hukum dan ilmu karena dia adalah orang-orang yang apa? Berbuat ihsan. Maka Nabi Yusuf alaihi salam ketika sudah diberikan kemampuan untuk mentakwil mimpi, maka raja waktu itu melihat mimpi. Ya, raja melihat mimpi yang seluruh manusia di masanya, seluruh menterinya dan petingginya tidak mampu untuk apa? Mentakwilnya. Begitu didatangkan kepada Nabi Yusuf, langsung dijawab cepat sekali. Dan terjadi seperti yang beliau katakan. Nah, maka di sini tampak keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam terhadap seluruh penduduk masanya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa mattiba'u kalimillahi lil khadiril ma'rufi illa lil ilmi anhu mumbahimi ma'fadlihi bi risalatil ilahi lahu wa mau'idin wa sama'in minhu lil kalimi. Ini terkait dengan Nabi Musa. Ya, tidaklah kalimullah. Tidaklah orang yang diajak bicara oleh Allah. Siapa yang diajak bicara oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam. Dia mengikuti Al-Khadir, Nabi Khadir. Al-Ma'ruf yang sudah dimaklumi. Kisahnya di surah. Mana? Di surah Al-Kahfi. Ada kisahnya. Tidaklah Nabi Musa mengikuti Nabi Khadir. Kecuali li'ilmin anhum mumbahimi. Karena ada ilmu yang dia tidak miliki. Dipunyai oleh siapa? Nabi Khadir. Ma'fadlihi bi risalatil ilahi lahu. Padahal Nabi Musa alaihi salam ini lebih utama daripada siapa? Nabi Khadir. Ya, wa mu'idin wa sama'in min khulil kalimi. Keutamanya dari Musa, dia diutamakan di atas dengan risalah. Ya. Diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke Bukit Tur, dia mendengar langsung dari Allah, berbicara langsung kepada Allah. Tidak ada yang meragukan bahwa Nabi Musa lebih afdal daripada siapa? Nabi Khadir. Nabi Musa dari ulul azmi. Dari ulul azmi. Dia lebih utama daripada Nabi Khadir. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Musa pernah ikut kepada siapa? Nabi Khadir untuk apa? Untuk belajar. Untuk masalah ilmu. Untuk masalah ilmu. Ya, karena itu Nabi Musa alaihi salam berkata, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Apakah boleh saya ikut bersama engkau supaya engkau mengajari saya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau? Ini terdapat faedah besar, ya, di sini. Ya, seorang dia mencapai ilmu bagaimanapun, ketika dia mau belajar, dia harus merendah hati. Iya. Dengan uslub yang bagus kepada orang yang dia belajar. Iya. Walaupun misalnya muridnya, tapi kalau dia belajar dari murid tersebut bidang ilmu tertentu, dia hormati muridnya sebagai guru. Karena itu disebutkan dari sebagian ulama, ada yang dia mau belajar ilmu tertentu. Ya, dia terkenal di masanya, ulama hadir di majelis-majelisnya. Maka ada seorang alim di situ di bidang ilmu bahasa. Ya. Yang ingin dia pelajari. Maka dia pun minta kepada muridnya supaya mendatangkan bukunya tentang ilmu bahasa itu. Begitu dia bawa bukunya, maka guru ini yang tadinya di atas kursi, dia pindah duduk di bawah. Dia suruh muridnya duduk di atas kursi. Ya. Kemudian dia baca buku itu, ada yang tidak jelas dia tanyakan sampai selesai. Sampai selesai. Ini adab. Akhlak terhadap apa? Terhadap ilmu. Nah, seperti itu dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi keutamaan Nabi Khadir, ya, ketika dia diikuti oleh Nabi Musa untuk ilmu itu, maka ini menunjukkan bahwa keutamaan seseorang di atas yang lainnya dengan apa? Semuanya dengan ilmu. Ya, ini pelajaran untuk kita semua. Seorang itu sampai manapun dari ilmunya pasti ada saja di orang lain ilmu yang lebih bagus daripada apa yang dia miliki. Ya, karena ilmu itu tidak didapatkan, tidak dikumpulkan oleh satu orang saja. Tidak dikumpulkan oleh satu orang saja. Ya, demikian pula para ulama di masa ini, ya, sebagian dari mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lainnya. Baik. Dan ini juga kalau mau diberi contoh sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kaumnya. Itu karena apa? Karena ilmu juga. Ya, terkait dengan ilmu juga. Kan dimaklumi ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah saya isyaratkan tadi ya di surah Al-An'am, bagaimana beliau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kaumnya, itu kaitannya dengan apa? Dengan ilmu juga. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Narfa'u darajati man nasya. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap kaumnya. Terhadap kaumnya. Dan kami mengangkat derajat bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang kami kehendaki. Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat beberapa derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Zaid bin Aslam di situ, narfa'u darajati man nasya bi ilmil hujjah. Kami mengangkat derajat-derajat siapa yang kami kehendaki dengan ilmu hujjah. Dengan ilmu hujjah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam itu diangkat derajatnya di atas kaumnya dengan apa? Dengan ilmu juga. Baik, jadi kaidahnya siapa yang ingin diangkat derajatnya, maka hendaknya dia apa? Belajar ilmu. Ingin diutamakan di atas yang lainnya, maka itu caranya dengan ilmu. Dengan ilmu. Iya. Karena itu disebutkan dari sebagian ulama besar, ya, ketika ibunya dari semenjak kecil itu sudah mengetahui apa jalan untuk anaknya. Ya, dan ini nasihat ya untuk orang-orang tua di rumah. Ya. Ibunya sudah tahu anaknya. Dia katakan kepada anaknya, dia berpesan, wahai anakku, kamu telah mengetahui kondisi kita saat ini. Dan tidak ada yang mengangkat derajat kita kecuali dengan ilmu. Maka kamu belajar baik-baik. Itu saja pesan ibunya. Dari semenjak kecil dia belajar, anak ini belajar menjadi seorang alim. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya pada segala hal. Pada segala hal. Dan ini dari keutamaan ilmu tersebut. Karena itu siapa yang menghendaki kebaikan, pengangkatan derajat dilebihkan di atas yang lainnya, maka itu jalannya dengan apa? Dengan ilmu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Ya, ini sudah dekat waktu duhur ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.